Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Faslun. Ayat tafadhal dibaca Fikri. Rahimallahu ta'ala wa sabata anhu sallallahu alaihi wasallam telah farid keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu sanna al-adana, bahwa beliau mengajarkan, mensunahkan dalam adzan, termasuk juga ini iqamah. Ya, sebelum kita bahas ini dulu, kita bahas hukumnya. Hukum adzan dan iqamah adalah fardu kifayah. Ya, fardu kifayah. Ya. Jadi kalau enggak ada yang adzan, mereka semua berdosa. Oleh karena itu dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika hendak memerangi suatu kaum, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menunggu ada terdengar adzan atau tidak. Jika tidak terdengar adzan, maka diperangi mereka itu, diserbu. Ya. Nah, perhatikan. Ya, wa sanna al adzan bitarji', dan Nabi SAW mengajarkan adzan tersebut dengan ditarji'. Ditarji', diulang-ulang. Ya, sebagaimana hadis ya Abi Mahdzurah, ya, dalam hadis Abi Mahdzurah riwayat Muslim, Nabi SAW mengajarkan lafaz adzan, Allah Akbar, Allah Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu la ilaha illallah, ya, diulang-ulang, diterjemah, diulang-ulang lafaznya. Wa ghairi tarji', dan juga tanpa ada terji', tanpa ada pengulangan, artinya sekali-sekali aja. Kalau yang ghairu tarji', ini hadis hadis sahih juga dari Muslim ya, hadisnya Anas yang kata Anas bin Malik, umira Bilalun ayyashfal adan wa yutiru al-iqamah. Ya. Nabi Bilal diajarkan untuk menggenapkan adzan dan mewitirkan iqamah, mengganjilkan, mensatu, menyebutkannya tanpa pengulangan. Ya, tanpa terjik. Nah, adzannya Abu Mahdzurah disebutkan itu di Mekah. Yaitu dengan terjik. Adapun Bilal dan Abdullah bin Ummu Maktum itu di Madinah. Ya, tanpa terjik. Keduanya ini boleh. Namun disunahkan terjik, boleh juga tanpa terjik, tanpa ada pengulangan. Boleh keduanya. Keduanya berdasarkan riwayat Rasulullah. Ini yang dijelaskan oleh para ulama. Nah, ya. Syara'a al-iqamata masna wa furada. Sedangkan Rasulullah SAW mensyariatkan untuk iqamah, ya, itu masna wa furada, dua-dua dan satu-satu. Masna ini kan adil. Adil itu maksudnya apa? Isnani isnani, furada wahidun wahidun, dua-dua, satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, syahadu la ilaha illallah, syahadu anna Muhammadar Rasulullah, hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah, itu. Yang masna yang lafaz takbir. Masna yang lafaz takbir, dua-dua. Ya. Jadi kalau iqamah itu ada 11 jumlah. Ya. Takbir itu disyafa', digenapkan. Dua-dua. Yang lainnya mufrad, furoda, satu-satu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, cuma lafaz aja. Ya. Beda dengan adzan. Kalau adzan tarjih, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, asyhadu an la ilaha illallah, ulang lagi asyhadu an la ilaha illallah. Ya. Baik. Walakinna kalimat al-iqamati qad kafati shalah lam yasihha anhu ifraduha al-battata. Namun lafaz iqamah yang berbunyi qad kafati shalah itu tidak ada satu hadis pun yang sahih yang menyebutkan diucapkan hanya sekali. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Dua kan? Ya, dua. Adapun yang sekali itu tidak ada yang sahih. Ya. Makanya kata Anas bin Malik, umira Bilalun ayyashfal adzan wa yutira al-iqamah illa al-iqamah. Bilal diperintahkan untuk menggenapkan adzan, mewitirkan, menunggalkan iqamah, kecuali lafaz iqamah yaitu qad qamati shalah, qad qamati shalah gitu. Nah, paham enggak sini? Ya. Jadi lafaz qad qamati shalah itu juga masyfu'ah, digenapkan. Ya. Diulang dua kali. Qad qamati shalah, qad qamati shalah. Ah, hakada. Ya. Kadzalika alladhi shaha 'anhu taqraru lafdhul takbiri fi awwal al-adhan. Begitu juga takbir dalam adzan. Begitu juga takbir dalam adzan. Ya, dalam hadis yang saya dikumandangkan berulang-ulang. Ya. Fi awwal al-adhan. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Itu ada dua. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Nah. Ya. Baik. Walam yasihha anhu al-iqtisar ala marratain. Jadi tidak sahih menyebut takbir di awal adzan itu hanya dikumandangkan dua kali. Enggak sahih. Ya. Justru dikumandangkan berapa? Arba marrat, empat kali. Allahu akbar, Allahu akbar, dua. Kalau antum langsung asyhadu an la ilaha illallah itu enggak sahih. Yang sahih adalah tambah lagi dua lagi. Allahu akbar, Allahu akbar. Baik, barakallahu fiik. Ya. Nah. Dan wajib enggak boleh nambahin lafaz adzan. Ya. Dan orang yang adzan suaranya yang kencang. Jangan yang gemulai. Allah berlebar. Retoy kayak gitu. Kayak gini enggak cocok jadi muadzin. Nah. Ya. Nah, orang Syiah menambah lafaz adzan. Apa itu? Asyhadu anna aliyan waliyullah. Ya. Nah, ini saya sering dengar dulu ini, ya. Bisonah. Bisonah. Lafaz adzannya begitu. Ya. Banyak Syiah di masjid-masjid yang kem-kem kampung Syiah pasti ada tambahan asyhadu anna aliyan waliyullah. Ya, saya dengar sendiri, bukannya baca-baca aja, dengar sendiri ya. Itu benar-benar nyata. Baik, atau ada lagi apa? Tambahan begini, hayya ala khairil amal, hayya ala khairil amal. Ini juga enggak sahih. Ini juga diucapkan oleh Syiah. Ya, ini juga diucapkan oleh Syiah. Nah, ini bid'ah. Kemudian, wasyara'a li ummatihi 'inda al-adhani khamsata anwa'. Maka Rasulullah SAW mensyariatkan, menuntun, mengajar, membimbing umatnya lima hal, ya, lima varian dalam adzan. Ya. Jadi lima varian ini maksudnya lima apa? Lima hal bagi yang mendengarkan adzan. Ya, bagi yang mendengarkan adzan maka ada lima, ya, lima hal. Haduhwa, ahaduha, ayakula kama yakulul muadzinu. Yaitu yang pertama dia mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin. Ya, nah, ini sebagaimana Nabi SAW bersabda, idza sami'tumun nidaa faqulu mithla ma yaqul. Faqulu mithla ma yaqulul muadzinu. Kalau kalian mendengar adzan, ucapkan seperti yang diucapkan sang tukang adzan. Illa fil hayla fil hayalah. Kecuali pada ucapan hayalah. Hayalah itu hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah gitu. Itu ya. Hayalah, hayalatain. Maka yang mendengar itu tidak mengucapkan seperti yang diucapkan muadzin. Ketika muadzin berkata hayya 'ala shalah, maka kita tidak mengatakan hayya 'ala shalah juga. Tetapi kita mengucapkannya apa? La haula wala quwata illa billah. Ya. La haula wala quwata illa billah. Ya, fa abdalaha bi la haula wala quwata illa billah. Maka diganti dengan la haula wala quwata illa billah. Ya. Ya, sebagaimana hadis dari Hafs bin Asim. Ya. Hafs bin Asim bin Umar bin Khattab, cucunya Umar. Ya. Dia menyatakan dari bapaknya, dari kakeknya. Dari bapaknya Asim, dari kakeknya Umar Ibn Khattab. Kata Umar, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, apabila muadzin mengucapkan Allahu Akbar, maka ucapkanlah Allahu Akbar. Kalau muadzin mengucapkan syahadu la ilaha illallah, ucapkan sama, kecuali ketika muadzin mengucapkan hayya 'alas shalah, maka ucapkanlah la haula wala quwata illa billah. Ya. Nah, ketika muadzin mengucapkan hayya 'alal falah, maka Rasulullah SAW mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Nah. Mana lagi? Walam yaji anhu al-jam'u bainahuma. Ya. Dan tidak ada keterangan dari Nabi SAW yang menyebutkan tunhu, apa namanya, menjamak, menggabungkan antara keduanya. Ya. Wa, enggak ada tuntunan begitu, digabungkan. Ya. Enggak ada. Tidak terdapat keterangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam mengenai hal ini. Ya, dijamak. Itu cuma ucapan apa? Hayyalal shalah, hayyalal falah. Ya. Dan digabungin. Hayyalal shalah, kita jawab juga hayyalal shalah, la haula wala quwata illa billah. Itu enggak ada kayak gitu. Ya. Namun cukup mengucapkan la haula wala quwata illa billah. Walal ikhtisaru alal hayalah, dan tidak pula ya hanya mengulang, hanya mencukupkan diri dengan mengulangi hayalah. Ini juga enggak ada riwayat demikian. Ya. Kemudian wa hadza al muqtadal, fa hadza muqtadal hikmati. Ya. Maka inilah tuntutan hikmahnya. Ya, tuntutan hikmah. Yaitu penjelasan kenapa ketika hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah diucapkan la haula wala quwata illa billah? Yaitu kata beliau, fa inna kalimatil adani dzikrun. Kalimat-kalimat adzan adalah zikir. Ini tuntutan apa? Penunjukannya, hikmahnya apa? Wa kalimatul hayya 'alati du'aun ila shalati. Sedangkan ucapan hayya 'alas shalah, hayya 'alal falah itu adalah doa, maksudnya seruan, ajakan, ya. Seruan, ajakan untuk sholat. Ya. Kemudian fa sunna lisami'i, maka disunahkan bagi yang mendengar ayyasta'ina 'ala hadhihi da'wati bi kalimatil i'anah. Ya. Disunahkan agar memohon pertolongan untuk mengerjakan sholat dengan mengucapkan kalimat pertolongan ini, yaitu la haula wala quwata illa billah. Tidak ada daya dan upaya kecuali dengan ya, dengan kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ini maksudnya. Paham sini? Asani yang kedua. Mas Yanto. Yang kedua, bagi orang yang mendengarkan adzan, yang kedua dia mengucapkan raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin rasula. Ini mengucapkan ini. Ya, kapan diucapkannya? ini setelah mendengarkan adzan. Ya. Artinya dia langsung ikutkan dengan raditu billahi rabbul islami dina. Ini berdasarkan hadis ya, Sa'ad bin Abi Waqqas. Bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Man qala hina yasma'ul mu'adzin asyhadu an la ilaha illallah wa wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, ghufira lahu dzunubuhu." Kata Rasulullah SAW, siapa yang mendengar adzan ya, kemudian dia mengucapkan asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh, raditu billahi rabba wa bi Muhammadin rasula wa bil islami dina, maka dosanya diampuni. Kapan ini? Ba'da faragil adzan. Setelah selesai adzan. Ya. Setelah selesai adzan. Nah, ini yang pertama. Ayat apa yang kedua? Tadi yang pertama apa? Mengucapkan seperti yang diucapkan oleh muadzin, kecuali lafaz hayya 'ala. Hayya 'ala shalah. Nah, itu diganti dengan la haula wala quwwata illa billah. Ya. Kemudian asalis yang ketiga, ayusalli ala nabi. Yang ketiga yaitu dia berselawat kepada Nabi SAW ba'da faraghihi, setelah selesainya adzan. Ya, min ijabatil muadzin. Yaitu setelah dia mengucapkan salawat pada Nabi SAW setelah membalas sang muadzin, ucapan muadzin. Ya. Wa akmaluha ma'allamahu ummatah. Dan yang paling sempurna ialah apa yang diajar, apa yang beliau ajarkan kepada umat. Wa intahat laqa al-mutadah al-mutahat likun. Ya. Itu dengan menambahkan atau wa intahat laqa al-mutahat likun, sekalipun telah menolak orang yang menolak tambahan ini. Ya, yang menolak tambahan ini. Ya, jadi yang ketiga ini berselawat setelah selesai ada. Ini sebagaimana keterangan hadis Abdullah bin Amr ibn al-As, bahwa dia mendengar Rasulullah SAW bersabda, "Idza sami'tumul mu'adzina," kalau kalian mendengar ya tukang adzan, "faqulu mithla ma yaqul tsumma shallu 'alaihi." Ya, maka ucapkanlah seperti yang diucapkan, kemudian berselawatlah kepadaku. "Fa innahu man shalla 'alaihi shalatan shallallahu biha 'ashra." Kalau siapa yang berselawat sekali, Allah akan berselawat untuk 10 kali. "Tsumma sallallahu fil ila ali al-wasilah." Kemudian memohonkanlah kepada aku, mintalah kepada Allah wasilah untuk, mintalah kepada Allah wasilah untuk. Jadi kita minta untuk Nabi. Ya. Ya Allah, berikanlah Rasulullah SAW, Allah warahmatullahi wabarakatuh, pada waktu tamah gitu. Ya. Wassalatil qa'imah. Al-Mu'adzin. Tidak ucap. Karena kata para ulama itu bagi yang mendengar mu'adzin. Maka sang mu'adzin tidak mengucap apa-apa. Nah, karena itu khitab. Khitabnya diarahkan oleh Rasul bagi yang mendengar adzan. Doa setelah adzan. Nah, itu bagi yang mendengar adzan. Sedangkan muadzin tidak mengucap. Ini yang banyak dijelaskan oleh para fuqaha. Nah, paham sini? Kemudian wa akmaluha, itu ya berikutnya. Wa in tahadlaqa al-mutahadlikun. Walaupun banyak orang yang menolak keterangan hal ini. Ya. Itu doanya, doa tadi misalnya rabbahat Allahumma rabbahat idawati ta'amah, yang nanti di keempat itu dijelaskan. Ya. Kemudian yang keempat ayakula ba'da sholati alaih, ya. Dan yang keempat setelah salawat hendaknya mengucapkan Allahumma rabba hadhihi da'wati ta'amah, ya Allah pemilik seruan, ya da'wati ta'amah, seruan yang sempurna ini, wa sholatil qa'imah, dan salat yang didirikan, ati Muhammadan al-wasilah, ya, berikanlah kepada Muhammad SAW al-wasilah, wal-fadilah, dan keutamaan, wabarakatuh maqaman mahmuda, dan berikanlah kepadanya kedudukan yang terpuji. Nah, yang terpuji. Ya. Ini sebagaimana firman Allah, apa? Wa minan nas, apa? Wa minan nas. Apa gimana? Wa minan lain fatahajjat bihi. Nah, fidatan lak asa ayya ba'athaka rabbuka maqaman mahmuda. Ya. Maqama mahmuda, kata para ulama itu adalah syafaat uzma, ya. Ketika manusia meminta syafaat ke para nabi ulul azmi, dimulai dengan Adam, kemudian ke yang pertama dari ulul azmi, Nuh, Ibrahim, Musa, Isa, sampai akhirnya ke Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kemudian yang kelima, ayyadu li nafsihi ba'da dalik. Yaitu yang kelima, setelah kita mendengarkan adzan, berdoa untuk kebaikan diri dia sendiri. Ya. Dia berdoa sesuai dengan yang dia kehendaki tanpa mengeraskan suara. Ya. Itu dia berdoa minta kepada Allah. Kata para ulama kebanyakan, khusus doa yang ini, itu dia tidak mengangkat tangan, tanpa mengangkat tangan, tanpa mengeraskan suara. Ya. Nah, jadi doa untuk diri dia sendiri. Ya, ini banyak keterangannya ya. Ya, keterangannya itu berbagai hadis ya. Kemudian wafisunan ni anhu, ya, tafadhal dibaca sini. Siapa? Sabit. La yuraddu baina al-azan wa al-iqamah. Qalu ama naqulu ya Rasulullah? Qala qalu Allah al-afiyata fid dunya wal akhirati. Hadis sahih. Maka ayat surah doa yusiru doa fi ashri zil hajjati wa yakmuru fiha bil iksari min tahlili wa takbiri wa tahmidi wa yadhkuru anhu annahu wa yudhkaru annahu kana yukabbiru min salatil fajri yawma arafata ila al-asri min akhiri ayami tashriqi fa yaqulu Allahu akbar la ilaha illallah Allahu akbar wa lillahi alhamd. Wahada wa in kana la yasihhu isnaduhu fal amalu alayhi wa lafzuhu hakadha bi syaqqit takbir wa amma kaunuhu salasan fa inna ma ruwiya an Jabirin wa fi Abbasin wa bani Abbasin man fa'ala huma faqad fa kila huma hasanun qala Syafi'i wa in zada faqala Allahu akbaru kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukrata wa asila kana hasanan. Kana hasanan. Baik. Berikutnya kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab wa fi sunnani anhu, dan dalam kitab As-Sunan, dari As-Sunan itu kitab-kitab As-Sunan, Sunan Ibnu Majah, Sunan At-Tirmidzi, An-Nasa'i, ya, Abu Dawud, disebutkan bahwasanya beliau sesudah bersabda, ad-du'a la yuraddu bainal adani wal iqamah. Ya, doa yang diucapkan di antara adzan dan iqamah itu la yuraddu, tidak ditolak. Artinya diijabah. Maka para sahabat menyatakan, famana qulu ya Rasulullah, apa yang kita mesti ucapkan? Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, sallallahu ala afiyata fid dunya wal akhirah. Hadisun sahih, ya. Maka kata Nabi, mintalah, mohonlah kepada Allah keselamatan di dunia dan di akhirat. Ya, minta keselamatan di dunia dan di akhirat. Itu antara adzan dan iqamah. Ya. Itu waktu untuk berdoa. Maka yang terbaik antara adzan dan iqamah, kalau diberikan pilihan, cuma satu, ya, satu hal yang bisa kita lakukan, antara berzikir, membaca Quran dan doa, maka ambil yang doa. Maka ambil yang doa. Nah, ini karena ini dikabulkan di situ. Ya, dan disungguh-sungguh di situ. Ya, dia minta kebaikan dunia dan akhiratnya. Kebaikannya salat sama doa. Hah? Kebaikannya salat rawatib sama doa. Salat rawatib. Sholat. Ya, karena di dalam sholat terdapat doa. Ya. Di sujud dia bisa berdoa. Ya. Wa kana yuksiru du'a fi ashridil hijjah. Dan Nabi memperbanyak doa pada 10 hari pertama di bulan Zulhijjah, bulan haji. Ya, di waktu bulan yang orang-orang melaksanakan ibadah haji. Ya. Sebagaimana Allah Ta'ala berfirman, wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumat. Ya, dan mereka berzikir kepada Allah, menyebut-nyebut nama Allah pada hari-hari yang ma'lumat, yaitu 10 hari pertama Zulhijjah. Dengan berbagai zikir, dengan berbagai doa. Ya. Bertakbir di 10 hari ini. Wa ya'muru bihi bil iktsari min at-tahlil wa at-takbir wa at-tahlil wa kana kemudian apa lagi? Bi tahlil wa at-takbir wa at-tahmid. Saya Nabi memperbanyak doa di 10 hari pertama Zulhijjah, beliau memerintahkan juga untuk memperbanyak mengucapkan tahlil, takbir, tahmid, la ilaha illallah, Allahu akbar, alhamdulillah. Ya. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Ma min ayyamin ahabbu ilallahi al-amaru fihinna, ya, min ayyamin ashab. Tidak ada hari-hari yang lebih Allah cintai untuk beramal pada hari tersebut selain dari hari-hari yang 10 hari Zulhijjah. Ya, kata para sahabat, ya Rasulullah, walal jihadu fisabilillah, tidak perlu jihad di fisabilillah. Katanya walal jihadu fisabilillah, tidak pula jihad fisabilillah, itu bisa menyamai kebaikan amal yang dicintai Allah, yaitu beramal pada hari 10 Zulhijjah. Itu dengan memperbanyak doa, zikir. Ya. Namun kata Rasul, illa rajulun kharaja fisabilillah bimalihi wa nafsihi falam yarji min dzalika bisyai. Ya. Kemudian wayuzkaru anhu, dan disebutkan pula dari beliau, annahu kana yukabbir, ya, Ini disebutkan yudkaru, ini dengan sigha tamrid. Ini berarti isyarat apa ini? Isyarat adalah dhafih. Nah, ini isyarat akan pelemahannya hadis ini. Ya, disebutkan bahwasanya beliau bertakbir dari salat fajar yauma Arafah dari pada hari Arafah ilal asar sampai asar min akhir ayyam tasyrik. Ya. Bertakbir sejak subuh hari Arafah sampai asar pada hari-hari tasyrik. Berarti sampai tanggal berapa? 13. 13 Zulhijjah. Ya. Jadi takbir itu memang disyariatkan di hari 10 hari Zulhijjah dan hari tasyrik. Ya. Wadhkurullaha fi ayyamin ma'dudat. Ya. Ayyamin ma'dudat itu maksudnya ayyamut tasyrik. Kalau ayyamul ma'lumat maksudnya apa? Al-ashr min Dzulhijjah. Ya, nah takbir itu ada dua, takbir mutlak, takbir muqayyad. Ya. Takbir mutlak dan takbir muqayyad. Kalau takbir mutlak, ya udah setiap waktu Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ya. Setelah sholat waktu, setelah sholat lima waktu, di pasar. Ya. Nah, kalau takbir muqayyad yaitu takbir yang dilakukan pada hari-hari tasyrik. Ya. Ini bagi selain non jamaah haji. Dari fajar sampai Arafah. Dan akhir berakhir nanti di hari tasyrik di pada waktu selepas sholat asar. Di tanggal 13. Ya. Nah, paham sini? Ya. Ya. Adapun bagi jemaah haji yang haji, mereka memulai takbir muqayyad ini dari zuhur pada tanggal 10 Dzulhijjah. Ya. Karena mereka disibukkan dengan talbiyah hingga nanti mereka menyelesaikan manasik hajinya. Ya. Mereka bertakbir di situ. Taibar kalau bikum. Wa yaqul Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ini sifat takbir. Jadi genapkan syafaat. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Ya. Nah. Ada sifat yang lainnya yang sahih mengulangi itu 3 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. 3. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar walillahil hamd. Namun yang masyhur yang pertama. Itu berapa kali? Takbirnya 2 kali, syafa'. Ya, di syafa'at. Wa hadha wa in kana la yasihhu isnaduhu. Yang ini ya. Yang beliau bertakbir dimulai dari salat fajar hari Arafah sampai asar di hari-hari tasyrik walaupun sanadnya kurang sahih, tidak sahih. Ya, kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab, fal amalu alaih, namun tetap diamalkan. Tetap dipraktikkan. Ya. Walafdhu hakada bi syabi takbir. Lafaz takbir demikian yaitu dengan genap. Ya, dengan genap. Adapun tahlil 1 kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Dalam riwayat yang lain 3 kali. Allahu Akbar. Kalau tahlil sekali. La ilaha illallah, Allahu Akbar. Allahu Akbar. Diulang lagi kan? Walillahil hamd. Nah, diulang lagi. Taibarakallahu fikum. Nah. Mana lagi berikutnya? Nah, betul dianjurkan. Iya, dianjurkan. Dianjurkan. Tapi ya, tidak ada qor. Tidak ada qor. Ya udah masing-masing. Allahu Akbar, Allahu Akbar sang imam selepas salat. Ini dijelaskan oleh para fuqaha. Sebelum zikir sesudah beristighfar tiga kali ya, selepas salam. Wa amma qawluhu salasan wa labduhu hakada bi syabih takbir. Wa amma labduhu salasan fa inna ma ruwiya an Jabirin wa Ibn Abbasin min fi'lihima salasan faqat. Ya. Sedangkan yang berpendapat lafadznya tiga, yaitu tiga takbir Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Ya. Maka landasannya ialah sebagaimana yang diriwayatkan dari Jabir dan Ibn Abbas bahwasanya keduanya ya, melakukan demikian yaitu bertakbir tiga kali saja. Wakilahuma, nah ini kata Syekh Muhammad bin Abdul Wahab dan keduanya hasanun, ini baik. Itu maksudnya keduanya apa? Yang lafaz takbirnya dua kali dan yang lafaz takbirnya tiga kali. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar tiga. Oleh dua, Allahu Akbar, Allahu Akbar, La ilaha, ini boleh dua-duanya. Ya, fleksibel lah. Ya, ini karena kenapa? Yang tiga kali landasannya perbuatannya Jabir dan sahabat dan Anas dan Ibn Abbas. Ya, dan Ibn Abbas. Wa qala Syafi'i dan Imam Syafi'i menambahkan berkata, Allahu Akbar za wa in zada Allahu Akbar kabira walhamdulillah katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. Nah, ini kana hasanan, maka ini bagus. Baik, enggak masalah. Ya. Jangan antum menganggap oh ini bid'ah ini. Ya, para itu memahami bid'ah atau sunnah itu lewat pemahaman imam. Jangan pemahaman sendiri. Para imam tidak membid'ahkan. Bahkan Imam Syafi'i menyatakan apa? Karena hasanan. Kok antum bid'ahin? Nah, Imam Syafi'i nambahin. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wallahu akbar. Sadaqa wa'adah wa nasara abadah. Nah, itu dibolehkan juga oleh Imam Nawawi di kitab beliau Raudatul Talibin. Nah, tapi cukup ya, nanti kita lanjut lagi ke pembahasan berikutnya. Yaitu faslun kana sursun idza wada'a yadahu fit ta'am qala bismillah wa amara bidzalik. Ya, bimbingan makan. Ah, siapa yang tukang makan nih? Ah, nanti biar paham adab makan. Kalau yang ucapan subuh itu di mana? Yang mana?